yanzur man yukhalil. Maka perhatikan siapa dia pun teman. Kita bisa melihat seseorang itu dengan teman dekatnya. Karena seorang pasti akan terpengaruh dengan temannya. Sehingga dikatakan para ulama, at-tuyur ala ashkaliha taqa. Burung biasa terbang dengan kawanannya. Tidak mungkin burung yang biasa makan padi di sawah, yang kecil-kecil itu terbang dengan burung gagak, atau burung bango dengan burung gagak. Tidak mungkin. Pasti yang setipe dengannya. Begitu pula ikhwa barakallahu fikum. Ahlus sunnah pasti di mana tempat dia masuk ke masjid akan lihat kira-kira ada enggak yang sekiranya seperti dirinya, yakni di atas sunnah, sholatnya sesuai sunnah, penampilannya sesuai dengan sunnah. Kalau ada, betapa bahagia hati rasanya. Ya, demikian ahlul bid'ah, kalau masuk tentunya akan cari ada enggak yang setipe dengannya. Kalau enggak, dia akan pergi menjauh. Sehingga hadirinya dimuliakan Allah. Ya, untuk kita para penuntut ilmu, lebih dari itu bahaya yang akan menimpa kita kalau salah mengambil teman, salah mengambil guru. Karena ilmu ini agama, maka perhatikan agama kita ini, ya, dari mana kita mengambil ilmunya. Untuk ini kita lanjutkan yang ke-8. Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah ta'ala menyebutkan nasihat yang ke-8, al-hirsu ala mujalisati salihin. Kita harus semangat untuk selalu duduk berteman dengan orang-orang yang saleh, wa ahlul fadl, dan orang-orang yang punya keutamaan. Beliau rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah, pertama surat Al-Kahfi ayat 28. Untuk nasihat bagi kita, beliau sampaikan ayat ini. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum birghadati wal'ashiyyi yuriduna wajjahu ولا تعد عيناك أنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Perhatikan, Allah sampaikan ini nasihat kepada nabinya, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasbir nafsaka, dan sabarkan jiwamu, sabarkan dirimu, terus bersama mereka, orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Allah, Rabb mereka, di waktu pagi maupun di waktu petang, yang mereka hanya menginginkan wajah Allah, dan jangan engkau palingkan pandanganmu dari mereka. Karena kau menginginkan kehidupan dunia, menginginkan perhiasan dunia, dan jangan pula engkau ikuti orang-orang yang kami, ya, orang-orang yang mereka lalai, orang-orang yang kami jadikan lalai hatinya dari berzikir kepada kami, dan ia memperturutkan hawa nafsu. Wa kana amruhu furta, adalah urusan mereka itu sia-sia. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, beliau mengingatkan kepada kita untuk kita bersungguh-sungguh dalam mencari teman yang baik. Sampai pun Allah Ta'ala perintahkan kepada nabinya agar bersabar berteman dengan orang-orang yang selalu ibadah kepada Allah, walaupun mereka adalah orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Ini ayat hadirinya dimuliakan Allah. Ketika ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam keinginan untuk mendakwahi tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh Arab dari kalangan bangsawan mereka. Mereka orang-orang bangsawan Quraisy menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam permintaan. Mereka mau duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang akan beliau sampaikan dengan syarat tinggalkan orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mantan-mantan budak mereka. Mereka tidak ingin duduk bersama orang-orang rendah, ya, yaitu mantan-mantan budak seperti Bilal, Amar, dan yang lainnya. Namun apa yang turun dari Allah, Allah ingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menghiraukan tawaran mereka. Dan Allah bahkan mengingatkan kepada beliau, sabarkan jiwamu untuk terus bersama orang-orang yang selalu menyeru, berdoa, beribadah kepada Allah di waktu pagi maupun waktu petang. Hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh mungkin kita juga terkena penyakit seperti ini, yakni pilih-pilih dalam berteman, yang terkadang kita memilih itu bukan dilihat dari agamanya, tapi kita senang berteman dengan seseorang yang banyak memberikan faedah kepada kita dari sisi dunia. Sehingga kalau berteman dengan yang banyak memberi faedah dari sisi agama, hindar atau jaga jarak, karena tidak ingin ya selalu ditegur, tidak ingin atau tidak bebas ya sedikit dinasihati, sedikit ditegur, sedikit diingatkan. Terkadang muncul yang seperti ini, penyakit. Padahal sungguh ketika kita berteman dengan orang yang punya kemuliaan, keutamaan, orang-orang saleh, dia akan selalu memberikan kebaikan bagi kita. Sehingga kadang-kadang kita malah pilih teman yang sama-sama setipe, sehingga bisa senang-senang dengan dia, asik-asik dengan dia. Maka perhatikan hadirin, banyak sekali orang-orang yang awal penyimpangan terjadi pada dirinya karena salah dalam mengambil teman, salah dalam ia bergaul. Sehingga Allah ingatkan kepada kita semua dalam ayat yang kedua beliau bawakan, surat Al-Furqan ayat 27-29. Perhatikan firman Allah yang kedua yang dibawakan oleh Imam Mukbil bin Hadi rahimahullah ta'ala setelah surat Al-Kahfi ayat 28 tadi. Ini surat Al-Furqan 27-29. Allah Ta'ala berfirman, وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Allah sampaikan dalam ayat ini, di hari kiamat orang-orang zalim mereka akan menggigit kedua tangannya. Mereka seraya berkata, duhai celaka aku, seandainya aku dulu menjadikan teman bersama Rasul, berteman atau mengambil jalan yang diajarkan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai celaka aku, andaikan aku dulu tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'anil dzikri. Sungguh dia telah sesatkan aku dari ilmu, dari petunjuk, dari Al-Qur'an. Ba'da idja'ani, setelah itu turun atau datang padaku. Wa kana syaitanu lil insani khadhula, dan syaitan kepada manusia dia pasti akan selalu merusak, menggoda, menyesatkan, akan selalu menipu, memperdaya. Ingat ikhwah barakallahu fikum, syaitan tidak mungkin akan membiarkan kita baik. Begitupun orang-orang yang bersama syaitan dari kalangan ahlul hawa, ahlul bid'ah, tidak mungkin akan membiarkan kita ini baik. Pasti mereka akan menyeret kepada bid'ahnya, menyeret pada kesesatannya. Maka coba perhatikan ucapan Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitab I'tisam. Beliau menjelaskan kepada kita dalam ucapannya, min alamati sa'adah alal abdi, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba itu ada 7 di antaranya. Beliau sebutkan tanda-tanda kebahagiaan bagi seorang hamba, kita bisa koreksi diri kita ini, kemana kiranya kita nanti. Ya. Yang pertama kata beliau, taysir ta'ah alaih, Allah memudahkan dia, menggampangkan dia melakukan ketaatan. Ini yang pertama, ciri-ciri orang yang akan mendapat kebahagiaan itu Allah selalu memudahkan ia melakukan ketaatan padanya. Otomatis orang ini pun akan selalu berteman dengan orang-orang yang taat kepada Allah. Karena kalau kita ingin melakukan ketaatan kepada Allah sementara teman kita berseberangan, tidak mungkin akan gampang. Perhatikan ya, barakallahu fikum. Ya. Yang kedua kata beliau, setelah kita dimudahkan oleh Allah melakukan ketaatan, yang kedua muwafaqatus sunnah fi af'alihi, selalu mencocoki sunnah dalam semua perbuatannya. Sehingga dikatakan ulama salaf, ayyu afdal man aslama wa man salima min bid'ah, manakah lebih utama orang yang telah Allah jadikan ia Islam ataukah orang yang ia selamat dari bid'ah. Hadirin, ini kedua-duanya kenikmatan yang besar. Mana lebih afdol? Ketika seorang Allah bimbing menjadi seorang muslim dengan seorang yang Allah selamatkan dari bid'ah setelah dia Islam, tentunya alangkah bahagianya kalau orang ia dijadikan Islam oleh Allah, kemudian ia selamat dari bid'ah sehingga ia tetap di atas fitrah. Ini yang paling afdal, paling utama. Maka ikhwah, perhatikan amalan-amalan kita untuk kita selalu koreksi, muhasabah diri, introspeksi diri, sudahkah yang kita lakukan sesuai dengan sunnah, atau sudahkah yang kita tahu dari sunnah kita amalkan. Maka sungguh doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, doa yang mencakup seluruh kebaikan. Beliau mengajarkan kepada istri beliau, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Terus, wa as'alukal jannah wa ma qarraba ilayya min 'amalin aw min qawlin aw 'amalin. Yang kalimat ini, aku mohon kepadamu ya Allah surga dan seluruh perkara yang mendekatkanku ke dalam surga, baik ucapan maupun amalan. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amalin. Aku berlindung padamu dari api neraka dan semua perkara yang mengantarkan ke neraka, baik ucapan maupun perbuatan. Ini maksudnya agar kita dibimbing Allah, agar amalan kita selalu sesuai dengan sunnah dan selamat dari perkara yang bid'ah. Hadirin, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, suhbatul li ahli shalah, suhbatuhu li ahli shalah. Dia selalu berteman, bergaul dengan orang-orang saleh. Cirinya yang ketiga, dia selalu bergaul, dia selalu berteman orang-orang saleh. Nah, orang kalau dia itu baik, pasti akan senang dengan yang baik. Dan dia pun akan mencari yang baik. Hingga dengan itu Allah akan memudahkan ia dapatkan kebaikan dan akan dapatkan teman yang baik. Tapi kalau orang itu sudah jahat, jelek dalam jiwanya, pasti dia akan mencari teman pun yang setipe. Ya, yang jelek. Dan Allah pun pertemukan dengan orang yang jelek, yang jahat maksudnya, yang rusak. Dan perbuatannya pun akhirnya rusak. Makanya ya barakallahu fikum, ahlul bid'ah pasti akan kembali kepada mereka sesama bid'ah. Dan amalannya selalu bid'ah. Begitu. Sama dengan ahlus sunnah, otomatis mestinya cari sama-sama sunnah. Sehingga amalannya pun saling menegakkan sunnah. Penting buat kita semua. Yang keempat, kata beliau, ciri yang keempat, husnu ahlaki. Dia bagus ahlaknya ma'a ikhwanihi. Orang yang bahagia cirinya yang keempat kata beliau, dia bagus ahlaknya bersama ikhwannya, bersama saudara-saudaranya. Dengan orang tuanya bagus, dengan saudara kandungnya bagus, dengan saudara orang tua bagus, dengan tetangga bagus, dengan sesama ikhwan bagus. Ini ciri yang keempat. Akhlaknya mulia, akhlaknya bagus. Dan yang kelima, badalul ma'ruf lil khalqi. Orang itu akan royal, selalu mudah memberi kebaikan kepada sesama. Tidak pernah bakhil untuk kebaikan. Selama dia bisa, selama dia mampu, dia akan terus curahkan kemampuan untuk berbuat baik kepada sesama. Dan itulah yang ada pada sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Ini dari generasi awal umat ini. Seperti ini mereka. Mudah mereka memberi kebaikan. Dan mengutamakan saudaranya daripada dirinya bahkan. Kemudian yang keenam, ihtimamuhu lil muslimin. Dia punya perhatian kepada muslimin. Dia punya pedulian, perhatian kepada muslimin. Sehingga ia berusaha untuk memenuhi hak-hak sesama muslim. Dan menjaga hak-hak saudaranya. Ini yang keenam. Dia sangat peduli, perhatian pada sesama muslim. Dan yang ketujuh kata beliau, mura'atuhu lil awqatihi. Dia selalu menjaga waktu-waktunya. Dia selalu menjaga waktu-waktunya. Dia bakhil dengan waktu. Maksudnya bakhil, tidak menggunakan kecuali dalam hal kebaikan. Ya. Karena dia merasa betapa mahal waktu. Dan tak bisa didapatkan oleh dari manapun, dari siapapun. Maka ia berusaha efisien sekali dengan waktu. Itu ikhwah. Apalagi kita sadari hidup berpacu dengan waktu. Sehingga kita harus berusaha mendapatkan sesuatu dalam waktu. Yang memberi manfaat buat kita kelak di akhirat. Taib ya fila barakallahu fikum. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang surat Al-Kahfi tadi. Ini tadi ucapan ya, siapa tadi? Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-I'tisam punya beliau. Kemudian kita lanjut kepada nasihat Syekh Mubil rahimahullah ta'ala tentang surat Al-Kahfi yang Allah sebutkan tadi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fi hadhil ayat فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومطبوعه. Berkenaan dengan ayat yang agung ini, surat Al-Kahfi ayat 28, semestinya seorang muslim dia selalu memperhatikan tentang keadaan syekhnya, teladannya, atau orang yang diikutinya. Dia perhatikan. Ya. In wajadu mimman ghalaba 'alaihi dzikrullah, kalau ia dapatkan syekhnya, gurunya, ustadznya, teladannya atau panutannya, kalau ia dapati dia itu termasuk orang yang banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah, wa atba'u sunnah, wa tiba'u sunnah, dan ia mengikuti sunnah, wa amrun ghaira mafruud, dan dia tidak termasuk orang yang banyak berbuat sia-sia, bal huwa hazimun fi amri, bahkan dia orang yang sangat efisien dalam urusannya, selalu mengutamakan yang terpenting terus yang penting. Ya, maka kalau Anda dapati seperti ini, guru kalian, syekh kalian, teladan kalian, ya, atau yang kita ikuti, fal yatamassak, engkau hendaknya berpegang teguh, ya, bifarzi, dengan keadaan dia itu, ikuti, patut untuk kita teladani. Kalau seorang yang kita jadikan guru, dia banyak zikir kepada Allah, dia tidak buang-buang waktu yang sia-sia, ya, padahal yang sia-sia, dan dia banyak mengikuti sunnah, baik dalam akhlak, muamalah, ibadah, ya, maka orang yang seperti ini pantas, kata beliau, engkau terus, ya, mulazamah, atau engkau berguru, ambil ilmu darinya, engkau berteman dengannya. Dan dikatakan pula, fahadil ayat fiha al-hasu ala mujalisati salihin, ayat ini pula merupakan anjuran bagi kita semua untuk berteman duduk dengan orang-orang yang salih, wa takhzir min ahlil ahwa wa julasausu kama taqaddam, dan peringatan jangan duduk dengan ahlul hawa, pengikut hawa nafsu, dan jangan duduk dengan orang-orang yang jelek, bukan jelek rupa tapi jelek agama, ya, bukan jelek rupa tapi jelek agama, jangan duduk dengan orang-orang yang jelek atau rusak agamanya, seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Sehingga yafila barakallahu fikum, di dalam hadis yang sahih Imam Bukhari Muslim, beliau Imam Mubil membawakan nasihat bagi kita dalam hadis ini, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul jalisi salih wa jalisi su', permisalan berteman duduk dengan orang yang salih dan berteman duduk dengan orang-orang yang jelek, yang jahat, kahamilil misk wa nafikhil kil, itu seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi dan seperti berteman dengan tukang apinya pandai besi. Ini penggambaran yang diberikan Nabi SAW bagi kita agar mudah kita memahami. Coba bayangkan, bandingkan. Ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, apa yang didapat? Begitupun dengan kita berteman dengan tukang apinya pandai besi, apa resikonya? Perhatikan, kata beliau Rasulullah SAW, fahamilil mis, imma ayukhlika wa imma anta bta'a minhu, wa imma antajidu min hurihan tayyibah. Adapun berteman dengan penjual minyak wangi yang membawa minyak wangi, penjual minyak wangi, itu bisa jadi engkau akan diberi cuma-cuma untuk tes-tes saja tanpa beli. Atau engkau yang kedua membelinya karena cocok, karena suka. Atau yang ketiga, walaupun engkau tidak dikasih untuk tes-tes saja cuma-cuma, ya, tidak pula membeli. Yang ketiga, engkau sudah bau harum wanginya. Ya, sudah ikut dapat harum wanginya. Sebaliknya kata beliau, wa nafikhil khir, berteman duduk dengan tukang apinya pandai besi itu, imma ayuharriqaka siyabak. Yang pertama, kemungkinan akan membakar pakaianmu. Karena apa? Apinya terpercik kena bajumu, terbakar atau lubang. Wa imma antajidu minu rihan muntina, atau yang kedua, engkau kena asap. Ya, dari api itu lama-lama bajumu kena, ya, asap, bau asap itu. Itu resiko berteman dengan teman yang jelek. Makanya beliau membawakan dua ayat tadi. Yang pertama, anjuran untuk berteman dengan orang yang saleh. Ayat yang kedua yang disebutkan dalam Al-Qur'an tadi oleh Imam Mubil bin Hadi adalah ayat yang berkenaan dengan akibat orang berteman duduk dengan orang jahat, orang yang rusak agamanya, ahlul bid'ah atau ahlul hawa. Ya. Seperti apa akibatnya? Ini dia penyesalannya luar biasa. Sampai-sampai dia saking kecewa, nyesal luar biasa, dia masuk dua tangannya ke mulutnya sambil mengutuk, melaknat gurunya yang telah menyesatkan dia, kiainya yang telah bikin sesat dia. Antum perhatikan dalam surat Al-Furqan, sampai Allah katakan, dalam surat Al-Ahzab, Allah katakan dalam ayat itu, yauma tuqallabu wujuhum finnar, hari ketika mereka Allah bolak-balikan wajahnya dalam api neraka. Yaqulun, mereka hanya mampu berkata, ya, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka hanya mampu mengatakan, ya Rabb kami, kami di dunia hanya mengikuti guru kami, tokoh-tokoh kami, ternyata mereka telah sesatkan kami dari jalanmu ya Allah. Rabbana atihim dhifaini minal adab, ya Rabb kami, beri mereka siksa dua kali lipat ya Allah. Wal'anhum laknan kabira, laknat mereka dengan laknat yang besar. Lihatlah hadirin yang dimuliakan Allah, akibat dari apa? Ya, dari salah mengambil teman, salah mengambil guru, salah mengambil orang yang diikuti, mengikuti orang yang keliru. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak hiraukan mereka korban atau mereka yang jadi panutan, sama-sama di neraka, sama-sama di azab. Ya, walaupun korban ini menuntut, ya Allah beri dia dua kali lipat, karena dia yang sesatkan kami. Dua-duanya di neraka. Dan sungguh tak ada pembelaan bagi mereka. Tidak ada penolong pula atas mereka. Maka ikhwafila barakallahu fikum, sungguh kalau sudah seperti ini, apa kecewanya mereka? Mereka hanya mampu mengatakan, ya, seandainya dulu saya mengambil jalan yang diajarkan Rasul. Sehingga ikhwa barakallahu fikum, yang heran, ironis sekali buat kita sekarang ini, ngaku ahlus sunnah tapi enggak betah ngaji tentang sunnah. Ini yang repot. Mana kita akan paham sunnah kalau kita enggak betah duduk dalam majlis ilmu mengkaji sunnah. Ya. Dan ikhwa fillah barakallahu fikum, kita mestinya sangat-sangat, ya, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih dapatkan ilmu di tengah-tengah fitnah yang dahsyat dalam kehidupan ini. Seperti kita dapatkan hujan di tengah kemarau. Kayak apa bahagianya? Ya? kering, kerontang, kemarau panjang, tiba-tiba hujan datang mengguyur. Luar biasa bahagia tentunya. Ya, begitupun orang yang lapar datang makanan, senang tentunya. Nah, kita tentunya ngaji ini bukan sekedar beban, tapi kebutuhan. Maka tolong jadikan ilmu itu, kajian-kajian itu seperti kebutuhan kita. Kita yang butuh sehingga kita tidak terbebani, tapi kita harus selalu mengkaji dan menjalani karena kita butuh. Tapi kalau itu menjadi beban, maka akan mudah kita meninggalkan. Ya, itulah hadirin, cari teman yang baik yang bisa memotivasi kita. Kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengingatkan kepada kita berkenaan dengan hadis tadi, bahwa ketika kita berteman dengan orang yang soleh, kita akan dapatkan 4 keutamaan. Begitupun yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, la tusahib illa mu'mina, jangan engkau berteman kecuali dengan orang mukmin yang soleh maksudnya. Nah, karena apa kata beliau, ketika kita berteman dengan seorang mukmin, seorang yang soleh, kita dapat 4 keutamaan. Yang pertama, dia akan mengajak kita pada kebaikan. Saya ulangi supaya kita bisa memilih dalam berteman. Ya, yang pertama, dia akan mengajak kita pada kebaikan. Yang kedua, dia akan mencegah kita dari kejelekan. Ketika kita berbuat jelek, ditahan. Jangan. Haram. Jangan. Bid'ah. Jangan. Ini keliru. Jangan. Ini menyimpang. Kita akan diingatkan. Ya, kita akan dicegah. Yang ketiga, kita akan diingatkan dari kelalaian. Ketika kita lalai, dia akan mengingatkan. Dan sungguh ikhwan barakallahu fikum, yang namanya manusia itu tidak lepas dari kelalaian. Kata Rasulullah SAW, kullu bani adama khata'. Ya, kita anak Adam tempatnya banyak salah, lalai. Ya, maka dikatakan para ulama, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah, tempat ya, lalai, lupa. Nah, kalau kita punya teman yang soleh, dia akan selalu mengingatkan kita dari kelalaian. Sehingga kita akan selalu ya, terjaga. Yang keempat, ya, dia akan mendoakan kita kebaikan. Ini penting buat kita. Dia akan selalu mendoakan kita kebaikan. Kemudian ya barakallahu fikum, kita lanjutkan. Nasihat beliau sampaikan kepada kita, fa'ala hada, kata Imam Mubil bin Hadi rahimahullah taala, fa'ansahuka bil bu'di an hadhil hizbiyatil mubtadi'ah. Maka dengan ayat dan hadis tersebut tadi, aku nasihatkan kepadamu para penuntut ilmu untuk menjauhi seluruh kelompok-kelompok hizbiyah dan bid'ah ini. Menjauhi semua jamaah mubtadi'ah, jamaah-jamaah yang mubtadi'ah, jamaah-jamaah bid'ah. Seperti jamaatul ikhwanul muslimin, kelompok ikhwanul muslimin, ya, atau ikhwanul muslimin. Juga jamaatul tabligh, mereka kelompok jamaatul tabligh. Jamaatul jihad, jamaatul jihad yang identik dengan teroris, ya. Yang beliau katakan jamaatul jihad jahilah yang jahil, al-hamqa yang dungu, yaitu kelompok teroris Daesh, ISIS dan yang semisalnya. Sudah keliru enggak mau dikasih tahu. Kemudian wa alaika an tahris ala mujalisati ahlul ilmi. Di samping beliau nasihati kita untuk ya, menjauhi kelompok-kelompok hizbiyah, kelompok-kelompok bid'ah, beliau nasihatkan kepada kita, wa alaika, dan hendaknya engkau para penuntut ilmu semangat selalu, ala mujalisati ahlil ilmi, semangat untuk terus duduk bersama ahli ilmu, min ahli sunnah, dari kalangan ahli sunnah, wa musyawaratim, dan engkau selalu bermusyawarah dengan mereka, fima yahdatsu, dalam perkara-perkara yang terjadi. Wa iyyaka wasawisil hizbiyyin, hati-hati kalian dari ya wasawis, subhat-subhat hizbiyun, bisikan-bisikan mereka, subhat-subhat mereka, kerancuan mereka. Fa inna asbab wasawis syaitan, karena itu mirip dengan bisik-bisik syaitan. Kenapa dikatakan bisikan? Biasanya orang-orang kelompok hizbiyah ini untuk pengkaderan mereka enggak akan berani lantang seperti kajian kita. Yang saya tahu, mereka Jamaatul Jihad dulu di Indonesia NII yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia, yang masih sekarang ini itu Abu Bakar Ba'asyir dan yang bersamanya, mereka kalau mengkader itu enggak mungkin akan terus terang seperti ini kajian mereka. Ada kajian yang sifatnya kayak umum dalam rangka menjaring. Nanti ada kajian yang khusus yang akan dibaiat. Bahkan praktik yang terjadi, ini tempat mereka punya kajian, di sebelahnya sengaja diputar musik supaya orang tidak mendengar. Kadang ada suara-suara lain, nah, musik up, supaya orang itu enggak tahu kalau lagi ada pengkaderan. Yang nantinya sampai masuk pada poin tertentu, atau mereka dihindarkan dari masyarakat, dibawa ke tempat yang sunyi sepi, yang jauh dari masyarakat, untuk mereka diadakan bayat. Maka dikatakan oleh Syekh, itu termasuk bisik-bisik yang mereka lakukan. Untuk masukkan subhat, doktrin, dan ini yang mereka lakukan, beliau katakan seperti wasawis syaitan. Karena apa? Yang mereka doktrinkan itu kepada pengikutnya, janji-janji dan angan-angan. Janji engkau surga, engkau begini, dapat bidadari, engkau begini. Terus bagaimana caranya? Engkau harus siap untuk berperang, engkau harus siap rela mati, membela Islam terus. Ini bisik-bisik yang keliru. Sehingga Allah katakan tentang mereka itu dalam surat An-Nisa, ayat 120, Allah katakan tentang syaitan, bisik-bisiknya, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurur. Mereka janji, mereka beri angan-angan, namun tidaklah yang dijanjikan syaitan kepada mereka kecuali tipu-tipu. Sama dengan yang dijanjikan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, tokoh-tokoh Hizbut Tahrir, khilafah. Ya, mereka mengajak untuk mendirikan khilafah. Katanya nanti kalau kita sudah bisa tegak khilafah, punya negara Islam, bisa menegakkan syariat Islam, bisa menjalankan Islam. Subhanallah. Sedangkan belum saja berdiri, mereka sudah melanggar syariat Islam. Bagaimana mau berdiri syariat Islam mau tegak, sedangkan mereka sendiri tidak di atas syariat Islam. Mereka mengkudeta atau menggalang kekuatan untuk mengkudeta pemerintah yang sah. Ini kan kekeliruan yang besar tanpa sadar. Maka ikhwah barakallahu fikum, perhatikan. Jangan sampai keliru mengambil guru. Ya. Karena kita ini ilmu adalah agama. Salah kita ambil ilmu, salah kita agama, resiko Allah tidak terima, bahkan kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyadhu billah. Ya. Sehingga beliau nasihatkan kepada kita untuk menjauhi kelompok-kelompok bid'ah ini, dan kita waspada dari subhat-subhat mereka. Ya. Mereka itu terus menggalang, menjalin kader-kader untuk dijadikan korban demi korban. Maka kalau kita tidak gencar dakwahkan sunnah, sungguh umat akan jadi sasaran bahaya mereka. Apalagi Syiah, ya, mereka terus menggencarkan dai-dainya masuk negeri kita ini. Dan subhanallah, ikhwah, sampai ke tempat pelosok, kayak di Raja Ampat kemarin kita di sana di Masjid Raya, ada seorang anggota polisi Syiah, sengaja dia masuk. Pemuda-pemuda yang ikut ngaji itu duduk, diberi subhat, pindah lagi besok, terus dia akan selalu memangsa orang-orang yang bisa diajak untuk dimasukkan. Bergelia dia, dan tidak berani dia tampil, tapi dia gelia. Sehingga kita peringatkan, hati-hati orang ini. Sudah jelas sekian orang korbannya. Artinya sampai ke pelosok-pelosok seperti itu, dia terus. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, jangan kita merasa santai-santai. Karena kita, ya, Masya Allah, sunnah bersama sunnah. Namun subhanallah ikhwah, generasi kita ke depan, anak-anak kita ke depan, kita harus ingatkan mereka akan bahaya besar yang mereka hadapi, subhat ya, dari orang-orang hizbiyah, juga fitnah besar yang melanda dari komunis ya, juga dari orang-orang syiah. Nah, barakallahu fikum, karena sudah isya, insyaallah sampai di sini dulu kajian kita malam ini. Kita mudah-mudahan bisa lanjut kembali pada pertemuan akan datang insyaallah ya, barakallahu fikum. Jazakumullah khair, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.